Kemana fanatisme kita sebagai orang Indonesia? Mestinya harus bangkit. Engkau maju nek ngono. 10 tahun atau 15 tahun karena kita kefanatikan kepada republik ini, kepada bangsa ini sampai tukulane opo sine Indonesia subur niki Indonesia agraris. Sing oleh nomo sebagian wong liya. Coba kita bangkitkan, siap bertanding menghadapi globalisasi. Kan nglayani globalisasi piye? Wong sing oleh nomo wong liya terus. Kita hargai hasil karya bumi pertiwi. Senajan ora enak, kita bangga. Ini bumi Indonesia. Iki apa juwet? Iki apa jambu mete? Dikemas yang apik, kacangnya juga dikemas yang apik, apelnya dikemas yang baik. Hargai punya kita sendiri. Mangan apel sing gedhe wae luar bangga, mangan apel sing wae dhewe malang. Lho ngono kok njaluk ekonomine maju niku niku pirang perkara sampean. Ayo. Lho Kanjeng Nabi mboten. Walaupun tanah padang pasir digali dipaculi dening Kanjeng Nabi tanam. Begitu hijrah bukan ngangkat pedang. Dianggepe hijrah niku terus ngangkat pedang, tidak. Hijrah Kanjeng Nabi niku wau krana wahyu, bukan dituntut perut ataupun takut. Begitu hijrah, pedangnya diangkat dening Kanjeng Nabi. Pedang apa? Pedang intelektual, pedang ilmuwan, pedang pertanian, pedang ekonomi. Dibangkitkan kembali oleh Rasulullah. Tutu titik-titik jihad, titik-titik jihad arep ngakeh-ngakeh rondo karo yatim apa piye? Enak men. Ayo jihad ning Rembang, ayo jihad ning Pati, bangun Rembang, bangun Pak. Ngono. Bukan terus pedang kaya-kaya wong Islam ku haus darah apa piye. La ilaha illallah. Kanjeng Nabi nalika Fathul Mekah, lo nyimpang kedhe tak critakake ini. Dawuh Kanjeng Nabi pripun? Man dahola Baitillahil Haram fahuwa amin. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, saya tanggung keamanannya, saya jamin keamanannya. Wa man dahola Baiti Abi Sofyan fahuwa amin. Padahal waktu semono Abi Sofyan durung Islam. Kanjeng Nabi sapa sing mlebu ring omahe Abi Sofyan, tak tanggung keamanane. Itulah rahmatan lil luar biasa Kanjeng Nabi. Nanti Kanjeng Nabi dawuh malih, hubbul Arab salatun, kecintaan kepada dunia Arab tiga perkara. Apa yang satu? Li'annil Arabi, saya adalah bangsa Arab. Nasionalisme ni Kanjeng Nabi. Lah kowe dituntuni, kita sio dicontoni dening Kanjeng Nabi. Bangga ora kira-kira ngucapannya. Saya adalah bangsa Indonesia, bukan sebagai bangsa Indonesia. Saya adalah bangsa Indonesia. Sing tegas wani. Wani. Lemblem-blem kaya hoten wani. Wani. Ya. Kan maju perang ya. Ya, miskin. Nasib, nasib. Bangsaku kok ngene lele. Ya, ya Allah. Ya bener ora kabeh. Bangkitkan kembali ini. Hati kita diberi contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lampamane kok kita wae ora dikei ngerti anane perjuangane hingga tegakne pun merah putih. Anak-anak kita didik. Kenapa oleh bapak kok selalu isin nek delok merah putih? Iya, margo bapak umur semono 45 bapak urung lahir, aku urung lahir. Aku jare tinggal tugasku mengisi kemerdekaan bangun bangsa. Biyen aku ora keduman manggul bedil, ora manggul bambu runcing, saiki gantine andil ngisi kemerdekaan dikawal oleh sejarah. Harusnya begitu. ngawal sejarah ora perlu sejarah ora demo mawon. Ya Allah. Iki nek investor padha mlayu arep di apa? Niki. Sing nganggur sing wis ana setengah mati arep nambahi pengangguran maneh sing nanggung sapa? Wis ana lapangan kerjane sak durunge mesti persiapno. Nikilah. Saking mengatakan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika kita menghormati itu berjuang mengibarkan sangsaka merah putih itu berdarah, bukan sekadar nyeblokake ngora. Dan sesepuh kita itu dulu cara membangun umat niki, cara cinta tanah air, niku ajaran agama kok hubul waton. Ini kewajaran. Bagaimana cara nih? Nek muni langsung para ulama, para tokoh bangsa pidato. Wong kampung tak tutur ya. Kowe kabeh ku dedem karo tanah air dhewe. Londo nyekel niku langsung. Ora kesuwen. Duh bahaya iki wong. Ning carane pinter, gawe no sedekah bumi, digawe sedekah laut dengan upacara-upacara inti niku jane ngejak kula kabeh mencintai tanah air ini. Itu inti utamanya. Ning kembange macem-macem. Bilukno sapa? Bilukno londo, bilukno penjajah. Nanggapi nopo wayang sing ngomong dalangi nganggo cerita ora ketara lan langsung sang dalang munggah pidato kaya kula sakniki pengajian cek karo londo mboten kesuwen nalika zaman semonten ngangge cara niku delok sing saene nggih delok wontene masalah kelembak menyane niku wis aja dilebokno ati sih iki tujuane sih ben roh sedekah laut maupun sedekah bumi. Mboten cukup niku tok perjuangane. Wong gawe omah. Wong gawe omah niku blandare. Ingin kula namine blandar tiang tengah piyambak niku. Taucit napa-napa namine niku. Nun. Nun. Penuwun. Lha iku penuwune tengahe. Digubet bendera merah. Saupane jenengan pasang bendera merah putih yang zaman penjajah. Pripun? Cek ngoten mawon ora kesuwen. Instansi zaman penjajahan pasang bendera londo. Ning omah iki ana merah putihnya ditanamkan. Hebate. Bagaimana carane ben londo ben ora macam-macam kei tebu, kei pari, kei kelopo, nganggu amin-amin, kei ingkung, tangan bareng. Londone arep nyekel reso popo, wong bentuke selametan. Ulama kita dulu itu luar biasa menanamkan yang sangat luar biasa. Jen saya buge. Kula mboten pengajian sing nerangake masalah molimo wis akeh kiai sing nerangake. Niki krisis nasionalisme, nasionalisme krisis mahabbah cinta dateng ulama, cinta dateng Kanjeng Nabi, cinta dateng bangsa, cinta dateng tanah air sak niki mulai krisis melentur. Sing kiai niku monggo terus. Nah, amal makruf nahi mungkar aku tak bab mahabbah. Niki masalah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mriki hebatipun. Ulama-ulama sesepuh kita, orang ngono ku mung sak jam ora. Seminggu dituduhke karo masang usuk karo masang reng. Lah ya katok mendina terus merah putih, padahal zaman lon. Luar biasa. Jenius kula nek arani cemerlang sekali sesepuh-sesepuh kita. Lah niku lah. Makane kita diingatkan ben wis pindah malih ora mung 17-an tok 17 bulan per bulan Senin, supaya apa? Kita ingat itu tidak berdiri sendiri. Itu berdarah. Dan kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi perjuangan. Islam ning Indonesia pomaneh. Tapi bukan nganggo pedang. Salah tompo. Sehingga maju. Makanya ketika kita hormat kepada Sang Saka Merah Putih, gerak, kita ingat para pejuang dahulu. Nomor lorone apa? Walaupun tidak ada tulisannya, mempunyai kandungan harga diri, kehormatan bangsa, jati diri ada di dalam merah putih itu. Maka kita menghormat karena kita menghormati harga diri bang, jati diri bang, bukan seremonial asal hormat tok niku wudu. Paham ya? Lah apa maneh Kanjeng? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi ya Rasul salam alaika, salam alaika, salawat. Nah kalau kita selalu ingat datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mirsani beribadah kenal kalian Kanjeng Nabi, pepirengani pun kenal karo Kanjeng Nabi, lisane kenal karo Kanjeng Nabi, tangane asto kalihipun kenal kalian Kanjeng Nabi, boten atine tok sing kenal karo Kanjeng Nabi. Sak tingkah laku kita niku kenal kalian Kanjeng Nabi, sebab setiap sholat niku mboten mung kuto atine tok sing ngerti. Balik kita kenalkan tangan kita karo sing gawe tangan, kita kenalkan mripat kita karo sing gawe mripat, diajak tangane kenal karo Gusti Allah, mripate kenal kalian Gusti Allah, telinganya kenal karo Gusti Allah, tutuke lisane kenal kalian Gusti Allah, sak astane sak prilakune kenal kalian Gusti. Insyaallah nek kenal ora bakal nglakoni maksiat. Ora cukup semonten to, dikenalake karo Kanjeng Nabi sing sebab panjenengan kita sedaya ngerti iman wal Islam. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dikenal lagi karo Kanjeng Nabi. Lah niku. Makane ayo nek salat niku kenalke mata kita itu biar kenal karo sing gawe mripat. Saking mekaten ma'asyiral muslimin nanti salat kita berbuah. Lah kalau kita sudah mulai mengenal kalian Allah Ta'ala, kenal kalian Kanjeng Nabi, weruh wajib mustahil jaiz ing atasnya Allah Ta'ala, wajib mustahil jaiz ing atasnya hakke Kanjeng Nabi, sporo Nabi sedoyo, kita tahu. Salah jengipun kita anggonipun netepi perintah podo kenceng. Saumpamani kita kenal bading ngelakoni maksiat isin lingsem niki tingkat sing dhuwur tetek Kanjeng Nabi sing ngisoran nae nek dhewe weruh para yai para ulama liwat ten kuburan kono sarane mbah yai, ya Allah isin iku perjuangane kaya apa yai wong antos sak niki kok Pak Ibu kula niku ditakoni nek umpamane ditakoni bib apa istimewane ziarah Wali Songo isin. Jawabin apa? Isin. Ngajib dengan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Muryo, semuanya duri sih gawe ekonomi kerakyatan. Di paling temriku niku rano Sunan Muryo, ten Gunung Muryo, badhe marani nopo. Dipikirnya yakal napa? Tenampel rame. Iso makani wong urip, wong wesedo iso makani wong. Iso dakwah, ngejak wong berzikir, tahlil, salat tasbih, tahmid, maca selawat. Awake dhewe arep ngejak keluarga di setengah mati nek bangrit malam Jumat. Aja bendino, malam Jumat mau ngumpulake dulur. Tunggal mbah, tunggal buyut. Dikenalkan karo mbah-mbah, kenalkan karo pahlawan-pahlawan Indonesia. Biar kenal, biar bangga setengah mati. Kanjeng Sunan Ampel ngantos sak niki sing tiap malam Jumat legi kewonan. Jadi dagangan rame kabeh. Hatta wong sing ora seneng ziarah, tukang madani bid'ah dan lain sebagainya sirak-sirik melu dodolan toko adol sarung. Lho nih. Lho nih. Dereng ten Gunung Jati, dereng wenten sudah malih Muryo, manjat ngoten giri. Tapi pikir-pikir itu ya Allah ya Rabb, pengwis mati sedus semini ratus tahun, terus iso makani wong. Iso makani wong urip. Lawake dhewe ku mencolot-mencolot ado-ado ning makani tangga siji sing yatim nyekolahke utawa mondhoke mawon mboten mampu. Berarti kalah karo wong. Ngen sarif hidayatullah sebelah tempat ziarahe wong muslim, sing sebelah non muslim, menyane sing dawa, menyane sing alit, sing ageng, liline sing dawa, ngantos sing buntek, macem-macem temriku. Sesuai agama dan kepercayaanipun masing-masing. Yo ora ruwet, sing sebelah panggonane ziarah wong muslim, kono tahlilan, kono tasbihan, kono maca selawat, kene maca Quran, yasinan, kelompok per kelompok, rukun kompak damai aman tentrem. Kula nggih mikir malih lah ya. Ning jero kubur mawon Kanjeng Sarif Datullah isih-iso ngrukunake wong urip. Berarti awake dhewe kalah. Awake dhewe beda klambi neng-nengane ora cukup sewulan. Beda pilihan ora cukup sewulan. Aku milih pilkada sampai pil apa napa? Pilgub mangke pilpres napa malih. Ayo eker-ekeran. Tidak bisa memberikan contoh ke laut keteladanan. Gembar-gembore uhwah, uhwah, selalu uhwah didengungkan. Ning tetep pecah belah. Nah, contoh-contoh ini kapan yang model ngoten itu kan bener. Beda pilihan, monggo, dinamika kok. Aja kalah karo wong nerbang. Ini bocah-bocah kula nerbang dewe-dewe niku. Ning suarane bisa siji enak. Siji cepet tung, tung siji kalem. Sisi-sisi cepat mah dung dung dung dung. Jadi ini kok enak ling eling. Oleh itu nggak enak. Padahal dinamika ku dewi-dewi. Lu ngono ora ribut kok. Orang kere-kere. Aja kalah karo wong mlebu restoran. Sak meja. Makanya apa pak? Sate onora. Ada pak? Berapa? Limo ae. Minumnya pak? Es teh, waduh. Sing siji gulai kambing, sing siji ayam, sayur asam, sing siji mana ikan laut. Begitu keluar hidangane, orang noseng padu. Sampai si kuat kambing, wah yo hebat hidangane. Orang ngomong, santan wis tuwek kok kakan kambing. Orang aneh, paidu-paidunan. Sing siji sing makan ikan ayam, lehoran. Iku kolesterolnya tinggi lho kan. Udang iku padha ae ora kepangan iku sesuk. Ning dahar bareng enak sak meja, dhewe-dhewe ora mesing paidu-paidonan, malah rebutan sing mbayari. Kalah karo wong mangan nang les. Isin sak bener e. Lah iki satu contoh. Magrib. Bangun ukhuwah, ukhuwah niki bangun. Perbedaan niku indah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Saking mekaten pentingipun peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kangge menguak kembali sejarah-sejarah kesepuhan-kesepuhan ngantos wonten Ibu Kartini. Andai kata kita tidak ada haulan, muludan suwi-suwi sejarah hilang. Ingat nggih, kula ingetake. Kita tidak mau menyebut negaranya. Wong liya dulur bangsa. Senajan beda agama, isih dulur tunggal bangsa. Senajan beda agama, lihatlah beliau-beliau adalah saudara kita sebangsa setanah air. Mempunyai hak. Ketika mereka tanya kepada tokoh agamanya, Bapak Guru, untuk kekuatan apa kekuatan keyakinan saya minta ditunjukkan di mana tempat kelahiran Sang Buddha, ceritakan bekas situsnya masih ada, bangga sebagai penganutnya. Yang satu bertanya lagi, saya ingin mana buktikan, tunjukkan untuk keyakinan saya bekas-bekas Trimurti Siwa, Brahma, Wisnu. Oh ada, ini candinya, candinya. Bangga sebagai penganutnya. Yang satu tanya, saya minta dibuktikan, mana tempat kelahiran Nabi Isa, ditunjukkan. Bekas tempat di mana memandikan waktu bayi, ditunjukkan. Dan yang satu bertanya lagi, di mana bukti Yesus disalib, ditunjukkan tiang salibnya dan kafannya masih ada. Bagi penganutnya suatu kebanggaan. Karena tidak kehilangan situs sebagai saksi sejarah. Nek awake dhewe bekas tempat kelahirane Kanjeng Nabi digasak. Tempat rumah tanggane Kanjeng Nabi digasak. Setiap peninggalan bekas-bekas Kanjeng Nabi hampir hilang semuanya. Kita mau membanggakan apa akhirnya? Generasi umat Islam yang akan datang mungkin 25 tahun lagi bisa menganggap Islam dongeng kalau ora bisa menunjukkan situs sejarahnya. Kalau terjadi di Indonesia gimana Pak? Sejarah pahlawan hilang, taman pahlawan hilang, bekas sejarah-sejarah perjuangan hilang. Lalu bangsa ini akan mengatakan apa? Sejarah Indonesia yang mengenai perjuangan dongeng. Bahaya nih teman-teman. Maka kita harus waspada masalah niku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikilah petenipun pentingipun Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi hal-hal orang-orang yang wajib kita hauli. Muga-muga dadi suri toladan kita semua. Ingat ya terakhir kula sih tak eling-eling mawon sering kula dengungkan. Nalikone ayat temurun kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sahabat niku takon. Mata aku na mukminan sadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan dalam Islam, dalam orang yang beriman? Dawuhe Kanjeng Nabi, selagi engkau mencintai Allah. Salajengipun ya Rasulullah, selagi awakmu demen ing para utusane. Sak terusipun ya Rasulullah demen marang para kekasih mengikuti torekote sunnahipun. Tengah hadis niki Kanjeng Nabi dawuh napa wal yatafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman wong siji tergantung demene marang ingsun. Ditarik ke bawah kadar bobote wong suwiji di dalam cintane marang wong Islam tergantung cintane marang agamane yaiku Islam. Nek demene karo agamane tenanan, demene karo umat luar biasa. Diterusake malih Nek demen tiang niku, demene karo tanah air tenanan, kadar bobot demene seseorang kepada jan tanah airnya tergantung cintanya kepada bangsane. Nek demene karo bangsane tenanan, demene ring tanah airi luar biasa. Nek demene ring tanah airi luar biasa, demene ring bangsane luar biasa. Tapi hadis ini bahayanya bagi oknum-oknum manusia membaca maknane kuwalik. Diwali mau hadirin apa wal yatafatun nasfil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepadaku. Berarti ini apa jauh ke umat Islam, ngancur ke umat Islam ku gampang apa, jauhkan kecintaannya umat Islam ini kepada nabi, jauhkan kepada ulamanya, diobo-obo. Kanjeng Nabi aja digedhe-gedhekno. Iku mitos, takut nanti kultus dan macam-macam dan segalanya. Terus bagaimana cara menghancurkan bangsa ini atau umat beragama? Jauhkan umat beragama, percayane karo tokoh-tokoh. Nanti kalau sudah begitu mudah dihancurkan. Bangsa sami mawon diobo-obo, bagaimana cara menghancurkan Indonesia ini? Jauhkan kepercayaan bangsa ini, masyarakat ini kepada pemerintahnya, kepada tokoh ulamanya, kepada aparatur negaranya, kepada Polri-nya, kepada TNI ini. Terus nek perlu loro-loro niku didu iki karo iki karo iki. Iki cara ngancurke Indo. Indo. Lho itu. Diopo-opo bila panjenengan pun ngertos sing kadhet-kadhetan, jangan menapa, jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada tokoh apa kepada oknum manusia tersebut yang akan ngobok-ngobok umat, ngobok-ngobok umat, ngobok-ngobok bangsa niki. Mari kita rapatkan jajaran serapat-rapatnya, jangan beri kesempatan. Nikulah buai hol. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu dan tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.